Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahmatullah jami'a. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairu wa ahabbu ila Allah min al-mu'min da'if." Fa fi kullin khair, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jab. Fa in asabaka shay'un fa la taqul aw inni fa'altu lakana kadha wa kadha, walakin qul ma syaa Allah qadar qadarullah ma syaa fa'al. Fa inna law taqta 'amal syaitan. Yang artinya seorang mukmin yang qawi, yang kuat, itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan seorang mukmin yang dhaif, dan pada keduanya ada kebaikannya. Dan bersemangatlah terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Wala ta'jas, dan janganlah engkau lemah. Dan apabila ada sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau mengatakan, kalaulah aku berbuat begini atau begitu. Akan tapi katakanlah, qadarullah ma syaa fa'al. Katakanlah bahwasanya Allah SWT takdirkan, maka itu akan terjadi. Sesungguhnya berandai-andai itu membuka amalan syaitan. Dalam hadis ini banyak sekali faedahnya yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwasanya seorang mukmin yang kuat, yang dimaksud kuat di sini adalah kuat imannya, bukan kuat badannya. Karena kuat badan itu juga bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Berbeda dengan kalau itu kekuatan iman. Kekuatan iman akan mendorong seorang mukmin untuk melaksanakan kewajiban yang Allah SWT tetapkan, dan juga tidak lupa menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin yang kuat. Berbeda kalau seorang yang hanya badannya kuat, bahkan mungkin saja seorang yang punya atau memiliki badannya kuat akan melakukan hal-hal yang itu adalah perbuatan maksiat. Oleh sebab itu dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan wasiat beliau kepada kita semuanya kaum muslimin untuk bagaimana berusaha untuk menguatkan iman kita. Dan juga dalam akhir kalimat ini Rasulullah SAW mengatakan, wa fi kullin khair, dan pada keduanya yaitu seorang mukmin yang kawi dan seorang mukmin yang lemah itu ada kebaikannya. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah, berusahalah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri, dan mohonlah pertolongan Allah SWT dan janganlah engkau lemah. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia itu ada tiga macam. Yang pertama, perbuatan yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Yang kedua adalah perbuatan yang memberikan kemudaratan kepada dunia dan akhiratnya, tidak bermanfaat baginya. Dan kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang sama sekali tidak ada manfaatnya, dan juga tidak ada mudaratnya. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada mudaratnya. Maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, memberikan tauziah kepada kita bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan, melakukan sesuatu yang itu mendatangkan manfaat bagi diri kita, dunia dan akhirat. Segala apapun, baik itu dalam urusan dunia ataupun akhirat. Bagaimana seorang muslim bersemangat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi dirinya. Jangan sampai melakukan hal yang sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya, bahkan memberikan kemudaratan kepada dirinya. Dan juga bagaimana seorang muslim sangat berusaha keras untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, maka bagaimana dia tidak hanya bersandar pada dirinya, menyandarkan segala urusannya kepada Allah SWT, memohon pertolongan kepada Allah SWT dalam perkara ibadah. sebelum kita sholat, sebelum kita berwudu, sebelum menjalankan apapun bentuk ibadah, maka kita mohon pertolongan kepada Allah SWT. Karena kekuatan dan daya seorang manusia tergantung dengan tauhid Allah SWT. Dan setelah kita memohon pertolongan kepada Allah SWT, maka Rasulullah pun memberikan peringatan, wala tahzan, jangan engkau lemah. Bersemangatlah, mohonlah pertolongan kepada Allah SWT, jangan lupa. Berusaha untuk terus bersemangat dari hari ke hari seorang mukmin dengan waktunya, maka dia berusaha untuk mendapatkan hal yang bermanfaat. Mohon pertolongan Allah SWT dalam segala hal dan jangan sampai terlalu malas. Kalau ini sudah dia lakukan, kemudian Allah SWT mentakdirkan bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia usahakan, mengalami keberkatan, mendapatkan musibah. Maka jangan sampai kemudian seperti ini. Baik asal apa syukur pada sahur, laukin di pagi tulang. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, kalau saya melakukan seperti ini, tentu hasilnya seperti ini. Jangan sampai kita mengatakan seperti ini. Apa yang kita inginkan, manfaatnya kita lakukan, berusaha keras untuk mendapatkan selain. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita membuka amal syaitan, yaitu apa? Berandai-andai. Kalau saya melakukan seperti ini, tidak apa yang saya lakukan menghasilkan seperti ini. Tidak. Kita berusaha untuk mendapatkan yang bermanfaat. Untuk urusan ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.